copet anak kecil. Di lingkunganku mereka terlihat terkucil. Mungkin mereka terasa tersindir, terpikir mereka lalu menyingkir. Sering terlihat mereka di pinggir jalan. Entah ku tak tahu apa yang mereka kerjakan. Kulihat anak-anak komplotan di keramaian bikin ulah kericuhan. Ku dengar cewek menjerit, taunya kecopetan tadi ku kira sakit. Ku lihat anak komplotan lari terbirit-birit, mereka mencopet karena terjepit. Komplotan copet anak kecil. Komplotan copet anak kecil. Komplotan copet anak kecil. Komplotan copet anak kecil. Copet, copet, anak-anak komplotan. Kerjanya mencopet karena dirasuk setan. Sial, topan setan buritan. Ku rabakan dompetku kecopetan. Kau masih juga tak jera. Gak mencopet, ya bikin huru hara. Kompakan mencopet, tak sendiri. Hasilnya pun bagi-bagi. Satu lagi yang selalu bikin keki, ulah keterlaluan yang buatku benci. Komplotan kecil itu jadi bertambah usil. Udah kecil, degil, masih juga jahil. Komplotan copet anak kecil. Hasil dari mencopet tersisa. Minum-minum juga pura-pura. Mereka pikir mereka si penguasa. Kira-kira tapi tak kira-kira. Berbuat jahat tak pikir apa-apa. Benar ada, jangan mengada-ada. Komplotan itu ada di mana-mana. Banyak kriminal yang selalu bikin onar. Sindikat-sindikat susah dibongkar. Tetap kagak sadar walau dihajar. Kenapa tetap komplotan itu tersebar? Ganti generasi, ganti komplotan. Tadi awasi, aduh edan. Komplotan coba.